Salahkah bila aku mencintaimu dan berharap engkau kan jadi milikku, walau banyak yang bilang kau tak pantas untukku. Sayangku mohon jangan tolak cintaku, jiwa ragaku ini hanya untukmu, aku rela berkorban demi cintamu itu. Biarlah orang berkata apa, manusia tiada yang sempurna. Terima kau apa adanya, yang penting aku bahagia. Salahkah bila aku mencintaimu dan berharap engkau kan jadi milikku, walau banyak yang bilang kau tak pantas untuk. Mohon jangan tolak cintaku, jiwa ragaku ini hanya untukmu, aku rela berkorban demi cintamu.